kumiliki kamu untuk bahagia. Ku hidup denganmu bukan untuk sesaat, itulah ikat berdua. Oh, saling memberi, saling menerima, saling mengerti, dan saling